Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masalah ikram hadis. Hadis itu hadis berapa? Keraskan suara. An Abi Sa'id. Aman yastafi man yatasoppa wa ahsan ijlis anta berzumi kom 17 16 Hasan bin Anqum hadis Ibnu Mas'ud i An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujibatinna ruhiyatun wa ujibatul jannatu bil maqaidi wa ujibatul muslim artinya dari Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang disayangi yang dicintai hawa nafsu dan juga itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi jiwa tidak disenangi jiwa. Nah, Hasan, anta, hadis kan? An Abi Hurairah, ikram. An Abi Hurairah, ya Allah, anta. Hasan, ijlis anta. Hadis Jabir aja. An Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu maqala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqatullah wal bukhari. Ahsan, gampang kan? Mudah. Ijlis. Radhiyallahu anhu. Rawahu Muslim. Rawahu. Tidak berubah lagi. Muslim. Santu. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Walhamdulillah kita telah melewati pada pertemuan yang kisah yang berkaitan tentang Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita kaya raya dari suku terhormat, yaitu yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah SAW sebelum itu menjadi anggotanya Khadijah. Kemudian Khadijah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Setelah itu menikahlah Khadijah bersama Rasulullah SAW. Dan terlahirkan dari Khadijah ini sebagian besar dari anak Rasulullah SAW. Hampir semua anak Nabi SAW dari Khadijah. Barakallahu fikum, Fatimah, Zainab, Abdullah, siapa lagi? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ibrahim, itu dari siapa kalau Ibrahim? Siapa namanya? Maria. Maria, suku? Suku apa? Kipti. Maria Kiptiyah dari Mesir. Dan pernah kita sampaikan bahwa Khadijah mendapati Rasulullah SAW pada usia yang ke-25 tahun. Di usia ini Rasulullah SAW usia yang sangat bagus, usia yang sangat muda, sangat sederhana, tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Barakallahu fikum. Pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yang berkaitan tentang Maisarah. Maisarah melihat kejadian-kejadian ketika ikut dagang bersama Rasulullah SAW ke Syam. Apa kejadian-kejadian itu? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Itu yang dulu. Ada dua kejadian yang terjadi yang membuat Maisarah terheran-heran dengan laki-laki ini, terkagum-kagum. Abu Rizki dinaungi oleh dua malaikat. Na'am. Sen. Kemudian yang satu lagi, ucapan seorang rahib, seorang pendeta. Siapa yang ingat? Di batang itu. Ketika itu Rasulullah SAW singgah di bawah pohon. Di bawah pohon, di dekat tempat ibadahnya seorang rahib, tempat ibadahnya seorang pendeta. Maka rahib tersebut bertanya kepada yang mendampingi Rasulullah SAW. Ketika itu Maisarah, man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Disebutkan oleh Maisarah, hadzal rajul min Quraisy, dia dari keturunan Quraisy, dari Haram, dari daerah Haram, daerah Mekah. Maka rahib tersebut berkata kepada Maisarah, ma nazala qattu hadhihi syajaratu illa nabi, tidaklah yang singgah di pohon ini kecuali nabi. Yang singgah di pohon ini nabi, karena dia mengetahui dari berita-berita terdahulu. Maka Maisarah mendengar berita ini merasa berita yang luar biasa, bukan berita yang biasa, berita yang luar biasa. Diceritakanlah kepada Khadijah. Nah, setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah masih menyimpan berita ini, masih tersimpan di memori Khadijah, tersimpan di dadanya. Apa, ada apa sebenarnya dengan suamiku ini? Masih penasaran Khadijah. Khadijah memiliki saudara. Saudara Khadijah ini orang yang berilmu dari agama Nasrani. Nah, ini sekarang akan kita baca kisah tentang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Wa kanat Khadijatu qad dzakarat li Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Khadijah sungguh menyebutkan kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. kejadian yang telah dilihat, kejadian yang telah didapati oleh Khadijah tentang suaminya. Kenapa Warqah kenapa Khadijah bertanya kepada Warqah? Apa hubungannya Khadijah dengan Warqah? Wa kana ibna ammiha. Warqah ini anak paman Khadijah. Jadi Warqah dan Khadijah apa hubungannya? Sepupu. Sepupu ada hubungan, ada tali kekeluargaan. Maka bertanyalah Khadijah, lebih dekat. Dan bukan hanya itu, punya kelebihan yang lain juga Warqah ini. Wa kana nasraniyan qad tatabba'a kutub. Dia dari Nasrani, sungguh dia telah mentelaah kitab-kitab terdahulu. Mengetahui berita-berita dari kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu yang menyebutkan tentang akan datangnya seorang nabi yang ini berita benar. Wa 'aliman min ilmin nas, dia mengetahui dari ilmu manusia, dari ilmunya mereka. Ilmunya orang-orang terdahulu yang kitab-kitab tersebut, yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Ma dzakara laha gulamuha maisaratu min qaulir rahib. Khadijah menyebutkan kepada Warqah apa yang telah disebutkan oleh budaknya Maisarah, budaknya Khadijah, yaitu yang bernama Maisarah. Yang pertama disebutkan oleh Khadijah dari ucapan seorang rahib. Budakku Maisarah menyaksikan, bahkan mendengarkan langsung dari ucapan seorang pendeta. Ketika suamiku singgah di bawah pohon, pendeta itu berkata kepada budakku ini, kepada Maisarah, ma nazala qattu hadhihi tahta hadhihi syajarati illa nabi. Tidaklah yang singgah di bawah pohon ini kecuali nabi. Itu ucapan pendeta itu kepada budakku, yaitu Maisarah. Wa ma kana yara minhu id kana al-malik al-malikani yudhillanihi. Demikian pula Khadijah menceritakan kepada Warqah apa yang telah didapati oleh budaknya, yaitu Maisarah. Dia melihat dua malaikat menaungi Rasulullah SAW ketika sedang terik panas matahari. Dinaungi. Ketika Rasulullah SAW berada di unta, di kendaraannya, dinaungi oleh dua malaikat. Apa yang terjadi pada suamiku? Tolong kabarkan. Engkau adalah seorang yang berilmu, mengetahui dari kitab-kitab terdahulu, apa gerangan yang terjadi pada suamiku. Faqala Warqatu, berkata Warqah, la in kana hadha haqqan ya Khadijatu inna Muhammadan lanabiyyu hadhihi al-ummati. Kata Warqah dengan tegas mengatakan, jikalau ini benar wahai Khadijah, sungguh Muhammad sungguh benar-benar adalah nabi umat ini. Tegas, tidak ragu. Warqah tidak ragu. Dengan tegas mengatakan seperti itu. Disebutkan dengan lafaz inna, inna di sini dalam bahasa Arab dia bermakna ta'kid. Huruf ta'kid, benar-benar penegasan. Ditambah lagi dengan ada lam, lam ta'kid, penegasan juga. Sungguh Muhammad benar-benar nabinya umat ini. Waqad araftu annahu ka'inun li hadhihi al-ummati nabiyyun yuntadhar. Kata Warqah, sungguh aku telah mengetahui, aku telah mendengar berita bahwasanya akan datang nabi umat ini dan nabi itu ditunggu-tunggu. Hadza zamanu, inilah waktunya. Ini waktu ditunggu-tunggunya nabi itu keluar. Nabi akhir zaman akan keluar, inilah waktunya. Kalau memang benar seperti itu wahai Khadijah, sungguh Muhammad adalah nabi. Nabinya umat ini. Faja'ala Warqatu yastabti'ul amra wa yaqul hatta mata. Warqah pun mengungkapkan rasa lelahnya menunggu. Sudah lama Warqah menunggu. Hatta mata, hatta mata, hatta mata, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan? Sudah menunggu, belum juga datang. Ditunggu-tunggu belum datang, ditunggu-tunggu belum datang. Saking gembiranya Warqah mendapatkan berita yang seperti ini, dia mengungkapkannya dalam bentuk syair, dalam bentuk bait-bait syair. Warqah mengatakan, lajittu wa kuntu fi dzikra lujuja liham min talama ba'athan nasija. wa wasfi min Khadijah ba'da wasfin faqad tala intidari ya Khadijah bi batnil makkataini ala raja'i hadithuki an ara minhu khuruja bima khabbartina min qawli qasin min ar-ruhbani akrahu an a'waja bi anna Muhammadan sayasudu fina wa yakhsimu man yakulu lahu hajija wa yudhiru fil biladi diya'i nurin yukimu bihil bariyatan antamuja fayalqa man yuharibuhu khasaran wa yalqa man salimuhu fuluja faya laytani idha ma kana dhakum syahidtu fakuntu awwalakum wuluja. Kayak gitu syair, ujungnya sama-sama. Itu bacaan syair seperti itu. Syair itu kalau dalam bahasa kita syair. Mereka orang Arab biasa membaca syair. Syair ini termasuk yang biasa mereka gunakan. Yang biasa mereka gunakan. Mereka menggunakan syair-syair. Orang Arab senang dengan syair. Senang bersyair. Syair kalimatnya ujungnya sama-sama. Kalau ujungnya fathah-fathah semua. Barakallahu fikum. Kata Waraqah bin Naufal, lajitu wa kuntu fi dzikra lujuja. Aku menunggu dalam berita ini yang selalu disebut-sebut. Lujuja, benar-benar aku menunggu. Liham min talama ba'athan nasija. Aku pun telah lelah. Kapan diutusnya sulaman yang bersambung-sambung ini? Maksudnya Rasul. Kapan diutusnya? Wa wasfin min Khadijah ba'da wasfin. Khadijah menyebutkan, menggambarkan sifat-sifatnya. Faqad tala man tidari ya Khadijah, wahai Khadijah, aku telah menunggu lama. Bimadil Makkataini ala raja'i, menunggu di dataran tinggi dan rendah di Mekah. Aku selalu berharap agar bisa bertemu dengannya. Hadithuki an ara minhu khuruja, engkau mengabarkan kepadaku dan aku berpandangan dia akan segera keluar. Dia akan segera menjadi nabi. Bima khabbartina min qawli qassin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana yang engkau kabarkan kepada kami tentang ucapan seorang pendeta itu. Akrahu an a'waja, aku tidak mau menyimpang. Bi anna Muhammadan sayasudu fina, Muhammad akan memimpin kita. Muhammad akan menjadi sayyid, pemimpin kita, pemimpin yang diteladani. Wa yakhsimu man yaqulu lahu hajija, Muhammad akan mengalahkan mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Wa yudhiru fil biladi diya'i nurin, dia akan menyebarkan di negeri ini cahaya. Yuqimu bihil bariyatan antamuja, yang bisa menerangi makhluk, yang bisa menunjuki mereka para makhluk ke jalan yang lurus. Fayalqa man yuharibuhu khasara, maka orang yang memeranginya akan mendapatkan kesengsaraan. Wayalqa man salimuhu fuluja, dan orang yang ikut bersamanya akan mendapatkan keselamatan. Fayalaitani idza ma kana dzakum, duhai kiranya aku bisa ada bersamanya, syahidtu menyaksikan hidup bersamanya panjang. Fakuntu awwalakum wuluja, aku adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam agamanya. Ini Waraqah bin Naufal. Disebutkan dalam kisah berikutnya, Waraqah ketika mendapatkan berita-berita dari Khadijah, Waraqah mengatakan bahwa dia akan diusir oleh kaumnya, dia akan disakiti, dia akan dicerca, dia akan dibenci. Maka Rasulullah SAW heran. Kenapa dibenci? Padahal ketika itu mereka sepakat akan kemuliaan Rasulullah SAW. Gak ada yang benci dengan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Senang semuanya orang. Sepakat. Al-amin, terpercaya, disenangi. Banyak manusia, disenangi orang-orang sekitar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kaget. Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Apakah mereka akan mengusirku? Iya, kata Waraqah. Kalau seandainya aku hidup pada waktu itu, aku akan menolong. Barakallahu fikum. Ini yang dikisahkan tentang Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita lanjutkan pada kisah yang berikutnya, yaitu Bunyanul Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Ka'bah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan ijtama'at Quraisy li binyanil Ka'bah. Kisah yang berikutnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap usianya 35 tahun. Berarti berapa tahun setelah menikah? Berapa tahun setelah menikah? Hah? 11 apa 10? Hah? Menikah usia 25 tahun. Sekarang usianya 35 tahun. 10 tahun. Ya. 10 tahun setelah menikah. Quraisy, orang-orang Quraisy ingin membangun Ka'bah. Ka'bah ini ingin mereka bangun. Wa kanu yahummuna bidzalika liyusaqqifuha. Mereka sangat ingin membangun Ka'bah, ingin memberi atap Ka'bah tersebut. Wa yuhabuna hatmaha, akan tetapi mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Karena untuk membangun Ka'bah itu menjadi bagus harus dihancurkan dulu. Barakallahu fikum. Kayak misal rumah sudah lama ingin dibagusin. Bagaimana caranya? Dirobohkan dulu. Begitu. Tapi mereka takut untuk merobohkan Ka'bah ini. Karena ada dua hal. Yang pertama, takut kualat. Takut nanti kalau dihancurkan akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan itu kalau lewat tempat rumah kanker ngeri, nanti kualat. Akan tetapi di sini orang-orang Quraisy takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mending. Orang-orang musyrikin Quraisy takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada apa-apa takut Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Kemudian yang kedua, di dalam Ka'bah itu ada sumur. Di dalam sumur itu ada ular. Nah, di situ mereka takut untuk membangun Ka'bah. Nanti akan kita baca kisahnya. Inna makanat rukman fawqal qamah. Hanya saja Ka'bah itu tumpukan batu-batu di atas pondasi. Itu Ka'bah ketika itu. Tumpukan batu-batu di atas pondasi. Wa kana al-bahru qad rama bi safinatin ila Juddah. Dan ada al-bahr qad rama bi safinatin ila Juddah li rajulin min tujjari Rum. Ada yang terdampar di lautan, yaitu pecahan-pecahan kayu-kayu terdampar di lautan yang terdampar dengan safinah, dengan safinatun kapal dari Jeddah milik seorang tujar, seorang pedagang dari Romawi. Ada kayu-kayu yang terdampar di dekat lautan. Fatahat tomat, hancur kayu-kayu itu, hancur. Fa'akhaduha khosyaban, mereka ambil. Fa'adduhu litaskifiha, mereka ambil, mereka bikin untuk atap. Rencananya ini untuk atap Ka'bah. Tapi baru mereka rencanakan ini, baru dibuat, sudah dibuat. Tapi untuk membangunnya itu tadi, masih takut. Wa kana bi Makkah rajulun qibtiyun najjar. Di Mekah ada seorang Qibti, seorang dari Mesir. Najjar. Najjar itu artinya tukang kayu. Fatahayya'a lahum fi anfusihim ba'du ma yuslihuha. Dia bisa membuat atap, bisa membuat bangunan-bangunan dengan kayu itu tadi. Bisa, dia punya keahlian. Wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril Ka'bah allati kana yutrah. Tukang sudah ada. Cuman masih takut. Takutnya disebabkan apa? Ada ular. Ular yang muncul dari sumur Ka'bah yang dilemparkan di dalamnya mayuh dalaha kullayawm. apa yang dihadiahkan, diberikan setiap hari. Karena mereka dahulu, orang-orang jahiliyah, ketika mereka berkorban, korban sapi, korban kambing, korban apa saja, untuk berhala-berhala mereka, untuk kesyirikan-kesyirikan mereka, mereka lemparkan dagingnya ke sumur itu. Jadi santapan ular ini. Fatatasyarraqu ala jidaril Ka'bah. Ular itu keluar untuk mencari matahari. Ketika pagi, ular itu biasa keluar untuk mencari sinar matahari di dinding Ka'bah. Wa kanat mimma yuhabun. Inilah yang menyebabkan mereka takut untuk membangun Ka'bah. Ada ular. Wa dzalika annahu kana la yadnu minha ahadun illa za'allat wa kashat. Dan kata beliau, di sini disebutkan, tidaklah mendekat seorang pun ke ular tersebut, melainkan ular tersebut berdiri, mengangkat kepala. Berbunyi sisik-sisiknya yang bergerak. Kalau orang dekat, baru mulai, ngangkat kepala. Kayak suara ular. Kayak mau matuk. Jadi ngeri mereka mau membangun Ka'bah kalau seperti ini. Mau memindahkan ular ini, takut. Wafatahat faha. Bukan hanya itu, bahkan membuka mulutnya. Tuh, mau dimakan ular. Fabaina hiya dzata yaumin tatasyarraq ala jidaril Ka'bah. Sampai pernah kejadian, pada suatu hari, ular itu mencari sinar matahari di pagi hari. Dia mulai di dinding-dinding Ka'bah. Mulai dia merayap di dinding-dinding Ka'bah. Kama kana tasna, sebagaimana kebiasaannya. Ba'athallahu ilaiha ta'iran fakhtatafaha fadhahaba. Ketika itu kejadian, ketika itu mulai Allah subhanahu wa ta'ala utus seekor burung, burung besar yang menyambar ular tersebut dan membawa pergi. Wah, lega mereka. Faqalat Quraisy, Quraisy mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan, inna lanarju an yakunallahu qad radiya ma aradna. Kami berharap, kita berharap, mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita kehendaki. Tukangnya sudah ada, ularnya sudah diangkat. Nah, ini berarti tanda-tanda, kata mereka. Tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita ingin membangun kembali Ka'bah ini. Indana amil rafiq, kita memiliki tukang kayu, memiliki teman. Wa indana khasyab, kita punya kayu. Wa qad kafana Allahul hayyata, ular itu sudah Allah singkirkan dari kita. Berarti ini tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, kata mereka. Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha, ketika mereka bertekad ingin merobohkan Ka'bah, wabinaiha, dan membangunnya kembali, qama Abu Wahab ibnu Amr ibni Aid ibni Abd ibni Imran ibni Makhzum. Berdiri Abu Wahab al-Makhzumi. Makhzum ini suku terhormat. Suku terhormat. Termasuk dari Quraisy. Berdiri dia, fatanawala minal Ka'bah hajaran, maka dia mengambil batu, yang batu Ka'bah, fawathaba, meletakkannya kembali, min yadihi, dari tangannya, hatta roja ila maudihi, diletakkan kembali ke tempatnya. Faqala, dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa tayyiban, jangan kalian masukkan dalam pembangunan Ka'bah ini dari harta kalian, dari pencarian kalian, melainkan yang baik. Kalau mau bangun Ka'bah ini, harus dari pencarian yang baik, dari pencarian yang halal. La yadkhulu fiha mahar baghi, tidak boleh masuk padanya upah dari pelacuran. Seorang mendapatkan upah dari pelacuran, kemudian uangnya dibangun untuk bangun Ka'bah, tidak boleh. Wala bai' riba, demikian pula uang dari hasil riba, rentenir, uang dari hasil berbunga, tidak boleh untuk bangun Ka'bah. Wala madzlamah ahadin minan nas, tidak boleh pula uang dari hasil kezaliman terhadap siapapun, uang dari hasil mencuri, uang dari hasil merampok, tidak boleh dipakai untuk bangun Ka'bah. Ini mereka orang dahulu sudah punya keyakinan ini. Sudah punya keyakinan ini. Keyakinan ini mereka sudah sangat memuliakan Ka'bah. Barakallahu fikum. Kemudian baru mulai Quraisy jazza'atil Ka'bah, membagi-bagi tugas. Fakana syikul bab li bani Abdi Manaf wa Zuhrah. Bagian sisi pintu ini diberikan tugasnya kepada Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhrah. Wa ma baina ruknil Aswad wa ruknil Yamani li bani Makhzum, yang terletak di antara rukun Aswad dan rukun Yamani ini dibangun oleh Bani Makhzum. Wa qabail min Quraisy, dan kabilah-kabilah Quraisy lainnya, indamu ilaihim, ikut bergabung bersama mereka. Wa kana dhahrul Ka'bah li bani Jumah wa Sahm, dan punggung, bagian punggung Ka'bah ini dibangun oleh Bani Jumah dan Sahm. Wa syikul Hijr li bani Abdi Dar, dan bagian Hijr itu dibangun oleh Bani Abdi Dar dan Ibnu Qusay. Demikian pula Bani Asad ibni Abdul Uzza. Demikian pula Bani Adi ibni Ka'ab, membagi-bagi tugas mereka. Ini bagiannya ini, ini bagiannya ini, ini bagiannya ini, membentuk kelompok. Kalau seperti kita di zaman sekarang ini seperti kepanitiaan. Tsumma innan nas habu hatmaha wa fariqu minhu. Kemudian mereka juga masih tetap takut. Takut untuk bangunnya. Wa fariqu minhu, takut mereka. Ngeri kalau ada apa-apa, terjadi sesuatu. Tidak berani, masih tidak berani bangun Ka'bah. Menghancurkannya itu masih tidak berani. Faqala al-Walid ibn al-Mughirah. Maka Walid ibn al-Mughirah berkata, ana abda'ukum fi hatmiha. Aku akan menghancurkannya. Aku orang yang pertama yang akan menghancurkan. Fa akhadha al-mi'wal, dia mengambil alat sejenis kampak. Tsumma qama 'alaiha, dia berdiri. Wa huwa yaqul, seraya berkata, Allahumma la nazigh, lam nazigh, ya Allah kami tidak sesat. Allahumma la nuridu illal khair, ya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tsumma hadama min nahiyati ruknain, kemudian dihancurkan dengan kampaknya daerah ruknain. Fatarabbasan nas tilkal lailah, manusia masih belum bergerak. Orang-orang Inggris itu masih belum bergerak. Masih takut. Masih menunggu. Masih menunggu. Malam itu masih menunggu. Faqalu nandur, kita lihat besok. Ada apa-apa enggak dengan dia? Kalau dia sakit, kalau dia dapat musibah, enggak kita bangun. Tetap seperti itu. Tapi kalau dia sehat, seperti biasa masih. Berarti Allah ridho kepada kita. Nandur, kata mereka. Fa'in usiba lam nuhaddim. Kalau dia mendapat musibah, kita enggak akan hancurkan. Enggak akan. Sedikit pun tidak akan. Waradadnaha kama kanat. Kita bangun lagi seperti semula. Kita kembalikan lagi apa yang telah dihancurkan oleh dia. Wa in lam yusibhu syai'un, kalau dia tidak mendapatkan musibah apapun, faqad radiyallahu sun'ana fahadamna, maka Allah telah ridho dengan perbuatan kita, kita hancurkan semua. Kita tunggu besok. Jadi dia jadi orang pertama, jadi seperti apa namanya nih? Percobaan. Tapi tidak mengapa, untuk kebaikan, untuk kebaikan. Nekat ini Al-Walid ibn al-Mughirah. Fa asbaha al-Walid min lailatihi ghadiyan ala amalihi. Keesokan harinya di waktu pagi, Walid ibn al-Mughirah sehat alhamdulillah, seperti biasa keadaannya, tidak ada apa-apa. Bahkan dia ingin melakukan yang kedua kalinya. Ingin dihancurkannya lagi. Masih semangat dia. Fahadama, maka kemudian mulai lagi dia, diambil kampaknya, dihancurkan lagi. Sudah akhirnya orang-orang yang ada di sana percaya, tidak ada apa-apa. Fahadaman nasu ma'ahu, manusia pun menghancurkan Ka'bah. Hatta idzan tahal hadmu, selesai hancur Ka'bah. Intahal hadmu bihim ilal asas, selesai hancur Ka'bah dari sampai ke asas, fondasi-fondasinya selesai. asas Ibrahim alaihissalam, pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke situ. Sampai ke pondasinya. Afdau ila hijaratin khudrin kal asnimah akhidun ba'duha ba'dan. Mereka berakhir pada batu, batu hijau yang seperti punuk unta. Saling berkait. Tidak bisa dilepas kalau yang itu. Sudah dihancurkan, sudah dihancurkan oleh mereka. Tsumma innal qabail min Quraisy jama'at al-hijara li binaiha. Kemudian kabilah-kabilah dari Quraisy, mereka bertekad ingin membangun tempat untuk batu. Batu hajar, tempat hajar aswad. Kullu qabilatin tajma'u ala hidah. Setiap kabilah, setiap suku, mereka sesuai dengan bagiannya. Ada bagian-bagian masing-masing. Ini bagian ini bagian ini. Tsumma banauha, kemudian mereka bangun Ka'bah. Jadi bagus dibangun oleh mereka. Hatta balagal bunyan, sampai menjadi bangunan. Sampai menjadi bangunan. Maudi'ar rukun, sampai mereka membangun tempat untuk Hajar Aswad. Fakhtasamu fi, mereka pun berselisih di sini. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi dunal ukhra. Masing-masing kabilah ingin dia yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat itu. Susah kalau seperti ini. Hatta tajawazu, sampai mereka berkelompok-kelompok. Hatta tanhazu, berkelompok-kelompok mereka. Memihak salah satu ke yang lain. Itu hak kita, itu hak kita, itu hak kabilah kita, itu hak kabilah kita. Jadi mereka berselisih. Bagaimana penyelesaiannya kalau seperti ini? Wa tahalafu, saling bersumpah. Wa a'addu lil qital, bahkan mereka siap untuk berperang. Disebabkan hal ini. Namanya jahiliyah, orang-orang dahulu. Orang-orang pada zaman jahiliyah. Fa za'ama ba'du ahli riwayah, disebutkan oleh sebagian ahli riwayah, anna Abu Umayyah ibn al-Mughirah, bahwa Abu Umayyah ibn al-Mughirah wa kana 'ama idzin, dan dia di tahun itu asanna Quraisy, yang paling berumur dari orang-orang Quraisy, yang paling tua. Qala, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, karena dia yang paling tua, dia menganggap bisa berbicara di hadapan mereka. Mudah-mudahan mereka mendengar ucapannya. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fi. Awwal man yadkhul min babi hadzal masjid yaqdi bainakum. Wahai orang-orang Quraisy, aku memiliki jalan keluar dari perselisihan yang kalian sedang berada di atasnya sekarang ini. Jadikanlah dalam hal ini seorang penengah yang akan memutuskan di antara kalian. Nah, sekarang tinggal mencari siapa penengah itu. Begini saja. Yang jadi penengah adalah orang yang pertama kali masuk masjid ini besok. Itu yang jadi penengah. Akhirnya sepakat mereka. Baik, kalau seperti itu, kita lihat siapa besok yang masuk masjid ini. Fafa'alu, mereka lakukan. Fakana awwal dakhilin alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali masuk di hari esoknya ke Masjidil Haram. Siapa ya? Dilihat penasaran mereka, siapa yang datang. Falamma ra'awhu qalu hadzal amin. Ini dia orang yang masuk. Hadzal amin, ini orang yang terpercaya. Masya Allah, mereka angkat-angkat. Pantas kalau orang ini, siap kami dihukumi oleh orang ini. Hadzal amin, orang yang terpercaya. Rodina, kami rela dengan dia, kami ridho, sepakat semuanya. Tanpa ada yang berselisih satupun. Masya Allah. Saking sepakatnya mereka akan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Kami kenal dia. Sudah lama kami mengenal dia dengan kebaikan. Tidak ada cacat sedikit pun dari akhlaknya. Masya Allah. Falamman taha ilaihim, ketika Nabi SAW sampai pada mereka, Nabi, ada apa ini? Ada apa ini? Bertanya. Ada apa? Wa akhbaru, dikabarkan oleh mereka telah terjadi demikian demikian demikian demikian. Oh, dikabarkan tentang kabar yang terjadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu haluma ilayya sauban, bawa sini, berikan kepadaku baju. Sini, bawa baju. Diambillah baju, diberikan kepada Rasulullah SAW. Fa'utiya bihi. Fa'akhadha rukn. Rasulullah SAW mengambil batu tadi. Fa'wadu'ahu fih. Diletakkan di baju tersebut. Biadihi, dengan tangannya. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lita'khudha kullu qabilatin binahiyatin minas thawb. Thumma rfa'uhu jami'an. Baju besar. Kata Rasulullah SAW, hendaklah masing-masing kabilah, masing-masing suku memegang ujung baju itu, semuanya ngangkat, semuanya ngangkat batu, semuanya ngangkat batu dengan baju tersebut diangkat. Fafa'alu, mereka lakukan itu. Hatta idza balagu bihi mawdi'ahu wa da'ahu huwa bi yadihi tsumma buniya alaihi. Kemudian setelah sampai pada tempatnya, yang meletakkannya ke tempatnya itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil batu itu, diletakkanlah ke rukun, ke tempatnya. Selesai masalah. Alangkah bijaknya Rasulullah SAW. Sangat bijaksana. Jadi gak ada yang berselisih, gak ada yang saling memihak, gak ada yang gak berat sebelah keputusannya. Semuanya kena. Semuanya merasakan keadilan, kebijaksanaan dari keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ingat. Perlu kita ingat sekali. Sebelum diutus menjadi rasul. Garis bawah ini, kejadian ini. Sebelum diutus menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat akan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nanti setelah diutus menjadi rasul, lain lagi nanti ceritanya. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Demikian pula kisah pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh mereka orang-orang Quraisy. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan penengah oleh mereka. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda kalau dibandingkan dengan mereka-mereka. Berapa usia Rasulullah ketika itu? Hah? 35. 35 masih muda. Barakallahu fikum. Masih muda sudah diminta yang seperti ini. Inilah menunjukkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi fisiknya, dari sisi akhlaknya, semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatkan kisah yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita akhiri sampai di sini, insyaallah pelajaran fikihnya kita lanjutkan ba'da isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu barakallahu fikum.